بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوان الكرام، أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا، kembali kita mengkaji kajian rutinitas kita yang kita tegakkan setiap hari di masjid kita ini dari sebuah judul kitab Al-Qasidatul Lamiyah dengan metode penulisan bait-bait syair yang diakhiri oleh huruf-huruf lam. Semoga ada tulis ilmiah milik Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Farrani Ar-Rahimahullahu Ta'ala. Masih berkaitan pada pembahasan bait syair yang ke-15 tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitab ilmiah ini disepakati dan disetujui oleh imam yang 4. Artinya ini adalah pembahasan yang sampai pada tingkatan ijma, dan imam yang 4 tersebut adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian dari kajian pada bait syair yang ke-15 ini, kita akan menyebutkan sekilas akan biografi dari 4 imam yang beliau sebutkan namanya di sini, yang Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, agar kita lebih dekat mengenal tentang siapa para 6 pemimpin kaum muslimin, pemimpin dalam hal keagamaan. Dan pada pertemuan malam sebelumnya telah kita mulai dengan menyebutkan tentang singkat akan biografi dari Imam Syafi'i, telah terdahulu tentang penyebutan akan namanya, silsilah keluarganya, awal kelahirannya, dan juga telah kita sebutkan sekilas akan kelebihan dan keutamaan dari Imam Ahmad, yang maksudkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kali ini kita akan mulai menyinggung berkaitan dengan biografi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang akidah beliau, akidah Imam Syafi'i yang datang dari beberapa sumber rujukan yang menukilkan kepada kita tentang akidah dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala. Yang menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau adalah salah satu dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, patut untuk dijadikan sebagai panutan serta suri tauladan. Pertama, tentang akidah Imam Syafi'i dalam perihal iman, sama dengan apa yang didefinisikan keimanan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Dalam kitab Syair Alam Nubala milik Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah, membawakan tentang definisi tentang iman. Kata beliau, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus. Dalam masalah keimanan, Imam Syafi'i sama mendefinisikan sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Iman adalah qawlun wa amalun, ucapan serta perbuatan. Tidak dimasukkan i'tiqad di sini karena qaul terbagi menjadi dua, qaulul lisan wa qaulul qalb. Ucapan lisan dan ucapan hati. Wa amalun amal anggota tubuh. Yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Sebagai mereka menambahkan yang lainnya biar lebih tepat, lebih lengkap. Yazid bi ta'ati wa yankusu bil maksiyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Menunjukkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah keimanan sama dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian akidah beliau yang kedua berkaitan dengan Al-Quran, karena pada zaman beliau juga, beliau hidup di tengah-tengah fitnah yang melanda kaum muslimin yang datang dari pihak Mu'tazilah, yang juga disokong oleh daulah kepemerintahan ketika itu, mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk berakidah dengan akidah Mu'tazilah, yakni Al-Qur'an adalah makhluk. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat sebagaimana pendapat ulama ahlu sunnah yang lainnya. Beliau berpendapat dalam sumber rujukan yang sama, kitab Syiar Alam Nubala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Al-Qur'anu kalamullah, man qala makhluqun faqad kafar. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan Allah, barang siapa yang mengatakan dia adalah makhluk, Al-Qur'an adalah makhluk, sungguh dia telah kafir. Nah, menurut bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dalam perihal Al-Qur'an sama dengan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, Al-Qur'an adalah kalam Allah. Akidah beliau yang lainnya kali ini tentang al-firq, tentang kelompok-kelompok yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sikap beliau kepada kelompok-kelompok tersebut? Bagaimana mauqif beliau dalam menyikapi kelompok-kelompok tersebut? Datang juga dari sumber rujukan yang sama, Syiar Alam Nubala. Datang dari murid Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang imam juga namanya Al-Buyuti. Al-Buyuti. Dia berkata, "Sa'altu Syafi'i, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i." Jadi berita langsung datang kepada orang yang mendengar langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. "Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, usolli khalfar Rafidhi, apakah boleh aku salat di belakang Rafidhah?" Rafidhah salah satu di antara firqah yang menyandarkan diri kepada Islam, namun mereka keluar dari lingkaran Islam. Artinya tingkatan kebid'ahan mereka sampai pada tingkatan kekufuran. Makanya ditanggapi oleh Al-Imam Syafi'i dari pertanyaan Buiti, apakah boleh aku sholat di belakang Ar-Rafidhi, dia memberikan jawaban. Kata Imam Syafi'i, "La tusolli khalf Ar-Rafidhi, walal Qadari, walal Murji." Yang ditanya cuma Ar-Rafidhah. Namun boleh tambahkan sebagai pelengkap dalam pertanyaan, jangan engkau sholat di belakang Rafidhah, jangan juga engkau sholat di belakang Qadari, kelompok Qadariyah, jangan juga engkau sholat di belakang Murji'ah. Nah, yang sampai pada tingkatan kekufuran. Al-Imam Al-Buyuti bertanya lagi, pertanyaan berikutnya masih pada sumber rujukan yang sama. Qultu sifhum lana. Al-Buyuti bertanya kembali kepada Imam Syafi'i, sifatkanlah tentang mereka kepadaku. Apa ciri-ciri mereka? Apa identitas mereka? Agar aku bisa mengenal siapa sebenarnya yang dimaksud dengan antara itu Rafidhi, Qadari, atau Murji'ah, dan semisalnya. Qala al-Imam Syafi'i, man qala al-imanu qawlun fahuwa murji'. Barang siapa yang berpendapat bahwa iman sekedar ucapan saja, maka dia adalah murji'ah. Ucapan bahwasanya aku telah beriman dan mereka tidak susulkan keimanan mereka tersebut dengan amalan anggota tubuh, ini murji'ah. Nah, ta'khirul amal anil iman qaulul murji'ah. Yang berpendapat bahwasanya keimanan tidak butuh dengan amalan anggota tubuh, ini qaul murji'ah. Dan salat di belakang mereka. Wa man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamain fa huwa rafidhi. Dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya Abu Bakar serta Umar keduanya bukan pemimpin, bukan imam yang sah, ini adalah Rafidhi. Ada Rafidhah menafikan keimamahan dua sahabat yang mulia ini. Mereka tidak menganggapnya Rafidhah. Juga jangan sholat di belakang mereka. Ini sebagian dari ciri atau sifat tentang Rafidhah. Wa man ja'ala al-masyi'ata ila nafsihi fa huwa qadari. Barang siapa yang menjadikan kehendak hanya kepada dirinya, maka dia adalah qadari. Al-masyi'ah wal khalq, dia jadikan bahwasanya makhluk bisa menciptakan diri dan menciptakan amalan dia sendiri. Manusia memiliki kehendak yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Dan khususnya pada kehendak dan ciptaan yang buruk. Pada perbuatan maksiat, penyimpangan terhadap syariat, manusia menciptakan dan menghendaki hal tersebut dengan dirinya sendiri tanpa Allah ikut ambil andil dalam perkara tersebut. Nah, dan ini qadariyah. Qadariyah kafir. Nah, dari sini jelas kepada kita tentang akidah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau membantah, mengingkari. Nah, kemudian membenci tiga firqah yang sesat sekaligus dalam penukilan dari Imam Al-Buyuti tentang Rafidhah, tentang Qadariyah dan juga Murji'ah. Masih menyinggung tentang akidah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kali ini kita akan menyinggung tentang bagaimana tanggapan dan pendapat beliau, bagaimana tentang sanggahan serta sikap beliau dari nam ahlul kalam, ahlul filsafat, kelompok yang berdalam-dalam tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam. Dinukil dari sebuah kitab dari Imam Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar dalam kitab dengan judul Al-Intifa fi Fadha'il Tsalatsati Al-A'immah Al-Fuqaha. Dohirnya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sebuah penukilan dari kitab milik Imam Ibn Abdul Bar. Sebuah penukilan dari Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Dia berkata, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Asy-Syafi'i berkata, Imam Syafi'i. Jadi sanadnya tinggi. Penukilan langsung dari orang yang mendengar dari Imam Ahmad. Aku pernah mendengar Imam Ahmad berkata, saya maksudkan Imam Syafi'i. Yaqul, kata dia, hukmi fi ashabil kalam ayudurrabu bil jari wa yuhmalu ala al-ibil wa yutafu bihim fil asyairi wal qabaili. Kita ulangi sebelum kita lanjutkan. Kata Imam Syafi'i, hukmi fi ashabil kalam ayudurrabu bil jari wa yuhmalu ala al-ibil wa yutafu bihim fil asyairi wal qabaili yuqalu hada jaza'u man taraka al-kitab wa sunnah wa akhadha fil kalam. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya fonisku kepada ahlul kalam. Nah, ahlul kalam, ahlul filsafat. Kalangan filosof. Apa fonis atau hukuman dari Imam Syafi'i kepada mereka? Dicambuk serta diangkut ke atas unta. Tidak disebutkan di sini, namun dalam riwayat yang berbeda. Nah, dibuatkan membelakangi arah unta. Jadi kalau unta menghadap ke arah depan, jadi orang yang akan dihukum ini, jadi punggungnya dia menghadap ke arah depan unta. Ke arah mana unta berjalan. Kemudian bagian wajahnya dia, depannya dia menghadap ke arah belakang. Kemudian sebagai riwayat lagi bahwasannya wajahnya di nang balur dengan sesuatu yang berwarna hitam. Intinya dilecehkan, dijelekkan. Kemudian digiring ke kabilah-kabilah, suku-suku. Sambil diucapkan, ini balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan as-sunnah, malah justru sibuk dengan ilmu kalam. Ini sebagai bentuk sikap yang tepat dari Imam Syafi'i dalam mengingkari dan membenci tentang ilmu kalam serta pelakunya. Hukumnya sampai seperti itu. Beliau membuat satu vonis pasti bahwasanya orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam, sibuk dengan dunia kalam, nah, ilmu kalam, ilmu filsafat, kemudian meninggalkan kitab dan sunnah, hukumannya adalah dicambuk, kemudian dinaikkan ke atas unta, kemudian dibalikan, berlawanan dengan arah unta menuju, kemudian wajahnya di hitamkan, kemudian digiring keliling kampung, diarak keliling kampung sambil mengatakan bahwa ini hukuman bagi orang yang meninggalkan al-Qur'an dan as-sunnah. Ini termasuk akidah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, barakallahu fikum jami'an, tentang 6 ahlul kalam. Kita berpindah kepada biografi Imam Asy-Syafi'i yang lainnya. Beliau memiliki julukan yang dijuluki oleh ulama yang ternama di era beliau. Beliau dijuluki dengan Nasirul Quran wa Sunnah. Beliau adalah Nasirul Quran wa Sunnah, orang yang membela atau menolong Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berita datang kepada kita dari Tarikh Baghdad milik Imam Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi. Milik Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Judul bukunya Tarikh Baghdad, sejarah tentang negeri Baghdad. Datang berita dari Abu Fadl Az-Zujjaj. Kata dia, ada alur ceritanya, singkat kita akan baca. Lama qadima Syafi'i ila Baghdad, wa kana fil jami' imma nifun wa arba'una halaqatan aw khamsuna halaqatan, falamma dakhala Baghdad mazada ya'kid fi halaqatin hatta mazada fi halaqatin halaqatin wa yaqulu lahum qala Allah wa qala ar-rasul wa hum yaquluna qala ashabuna hatta ma baqiya fil masjidi halaqatun ghayrahu. Kata Abu Fadl Az-Zujjaj, jadi ini fenomena yang terjadi di kota Baghdad. Dia mengatakan bahwasanya ketika Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad, jadi ada satu fenomena sebelum kedatangan Imam Syafi'i, ketika kedatangan Imam Syafi'i sedikit berubah. Apa itu? Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kemudian di Masjid Jami' besar, Jami' Baghdad, terdapat lebih daripada 40 halaqah, 40 majelis di masjid, karena Masjid Baghdad besar, Masjid Jami'nya. Atau bisa jadi 50 halaqah. Kurang lebih demikian. Nah, masing-masing di sini madhab. Madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah. Karena yang tenar waktu itu demikian. Jadi madhab Ahlul Ra'i. Di sini madhab Ashabul Hadis. Ashabul Hadis yang diusung oleh Imam Malik. Madhab Ahlul Ra'i yang diusung oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Al-Muhim lebih daripada 40. Atau bahkan sekitar 50-an. Ketika Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, Imam Syafi'i mendatangi masing-masing halaqah tersebut. Nah, beliau sempat mengisi dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa bahkan beliau berdebat dengan isi halaqah tersebut. Yang beliau sampaikan adalah qala Allah, qala Rasulullah. Nah, artinya beliau sampaikan adalah Al-Qur'an, yang beliau sampaikan adalah hadis. Orang di majelis tersebut malah mengatakan bahwasanya berkata nam ashab kami, ya, berkata ulama kami yang sependapat dengan kami, dari ulama itu entah itu Hanafiyah ataupun Malikiyah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengajarkan kepada mereka bahwasanya bagaimana beragama, ambil dari sumber aslinya, yakni qala Allah, Al-Qur'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis, bukan dari ucapan bahwasanya pendapat imam kami seperti ini, pendapat nam ulama kami seperti ini. Sampai-sampai bubar majelis tersebut semuanya karena mereka kalah hujah dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai tidak tersisa di majelis tersebut cuman halaqah milik Imam Syafi'i saja, yang lainnya bubar. Karena apa? Kalah hujah, berdebat dan mereka kalah, akhirnya bubar satu persatu bubar. Dari yang tadinya sekitar 40 lebih atau 50-an majelis, tak tersisa kecuali halaqah milik Imam Syafi'i saja. Nah, kisah ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikh Baghdad, dan ini masyhur dari Imam Syafi'i. Artinya beliau merubah persepsi para ulama ketika itu bahwasanya beragama adalah yang kita ambil sebagai sumber rujukan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, bukan cuma sekedar dengan pendapat para imam kita. Artinya beliau adalah pembela dan penolong Al-Qur'an, pembela dan penolong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih kita ingin lebih dekat mengenal tentang sosok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kali ini tentang ibadah beliau. Kita memperpanjang dan memperlebar tentang biografi beliau, wa illa beliau adalah imam yang patut dijadikan sebagai panutan dan suri teladan. Siapa yang terkenal dari Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Salah satu imam yang banyak orang mengakui bahwasanya dia adalah imam mereka, yakni Imam Syafi'i wa illa ketika mereka menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i bukanlah imam mereka. Tentang ibadah Imam Syafi'i, datang beberapa berita kepada kita yang kita nukilkan dari beberapa sumber rujukan termasuk kitab 6 Syiar Alamin Nubala milik Imam Az-Zahabi, demikian juga dari kitab Hilyatul Awliya milik Abu Nu'aim Al-Asbahani dan yang lainnya. Datang berita pertama-tama dari Husain Al-Karrabisi dalam Syiar Alamin Nubala. Dia menukilkan kepada kita tentang ibadah Al-Imam Syafi'i. Dia berkata, "Bittu ma Asy-Syafi'i lailatan." Aku pernah bermalam bersama Syafi'i pada suatu malam. Fakana yusalli nahwa thulutsil lail. Dia pernah salat kurang lebih sepertiga malam. Sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayatan. Aku tidak melihat dia melebihkan dari bacaan dalam setiap rukuk pada sholatnya lebih daripada 50 ayat. Fa'idha aktara famiyah. Kalau beliau melebihkan dari 50 ayat, 100. Artinya paling sedikitnya 50 ayat, paling banyaknya 100 ayat. Dalam sholat malam selama sepertiga malam. Ini berita datang dari Syekh Al-Farabi. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'ala Allah. Wala bi ayati adabin illa ta'awwada. Dan tidaklah dia, yani Imam Syafi'i, melewati ayat tentang rahmat kecuali dia meminta kepada Allah, minta rahmat. Tidaklah melewati ayat tentang siksaan atau adab kecuali dia berta'awud kepada Allah, minta perlindungan. Wa kannama jumi'alahu ar-raja war-rahba jami'an. Dan seakan-akan terkumpul pada diri dia harapan serta rasa takut seluruhnya. Nah, apa istimewanya dari sholat Imam Syafi'i yang dinukilkan kepada kita oleh Husain Al-Karrabisi? Pertama adalah sholat yang sederhana. Nah, sederhana. Paling sedikitnya 50 ayat dan banyaknya 100 ayat. Nah, mungkin ada orang lain yang lebih daripada itu. Bahkan ada orang yang mungkin bisa menyelesaikan satu Al-Quran satu malam. Artinya di sini adalah mencocoki sunnah. Kemudian mencocoki sunnah yang lainnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu di dalam sahih bahwasanya ketika Nabi sallallahu salat malam dan beliau melewati ayat-ayat semacam ini. Ayat tentang rahmat beliau meminta kepada Allah rahmat. Ketika lewat tentang ayat adab beliau minta perlindungan. Nah, artinya beliau mencocoki sunnah dalam amalan ibadah salat malam beliau. Yang terakhir lagi disebutkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menggabungkan dalam ibadahnya tersebut khauf war raja atau roja warrohbah, harapan dan rasa takut. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya ibadah hendaknya ada dua amalan hati di dalamnya ini, mengharap dan rasa takut. Ibaratnya adalah 6 dua helai sayap burung yang tidak bisa burung berterbangan kecuali dengan kedua sayapnya tersebut. Ibaratnya kalau ada dalam amalan ibadah harus ada rasa takut dan rasa mengharap, roja wal khauf. Kemudian untuk ibadah Imam Asy-Syafi'i yang lainnya datang kali ini dari 6 Hilyatul Awliya milik Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dari Rabi' bin Sulaiman, termasuk murid dari Imam Syafi'i. Kata Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i qad jazza' al-laila thalathata ajza'in. Dahulunya Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut apa saja? Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. As-sulusul awal yaktubu, was-sulusul tsani yusalli, was-sulusul tsalits yanam. Sepertiga malam pertama dia menulis, sepertiga malam yang kedua dia sholat, sepertiga malam yang ketiga dia tidur. Jadi waktunya tidak sia-sia, seluruhnya bermanfaat. Nah, sepanjang malam seluruh waktunya dia gunakan untuk beribadah. Mulai dari menulis di awal malam, di pertengahan malam sholat. Nah, manusia punya darah dan daging yang butuh istirahat, seperti akhir malam dia tidur. Nah, ini juga tentang barakallahu fikum jami'an keseriusan Imam Syafi'i dalam beribadah. Masih tentang ibadah Imam Syafi'i yang lainnya, dalam sumber yang sama, dari penukilan yang sama juga dari Rabi' bin Sulaiman, dia pun mengatakan masih tentang pujian. Kepada Imam Syafi'i dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rabi' bin Sulaiman, "Kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yakhthumu fi syahri Ramadan 60 khutmatan, ma minha syai'un illa fi shalah." Nah, kata Rabi' bin Sulaiman, "Kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dahulunya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yakhthumu fi syahri Ramadan, mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan 60 khutmatan, 60 kali khatam." Subhanallah. Bulan puasa cuma 30 hari, bisa mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali, berarti satu hari dua kali khatam. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i adalah ahlul Quran. Nah, ahlul Quran Imam Syafi'i. Kemudian keterangan yang lain di sini bahwasanya ma min hasyal illa fi shalah. Tak sedikit pun dari Al-Quran yang dua kali khatam dalam sehari tersebut kecuali itu di dalam sholat. Artinya seluruh sholat, nah seluruh dua kali khatam tersebut bukan dibacaan biasa, itu baru di sholat. Di sholat, kemudian sholat malamnya, kemudian sholat fardu lima waktunya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, total dua kali khatam di dalam sholatnya, bacaan di dalam sholatnya. Nah, dan hal ini, hal semacam ini masyhur dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau ketika bulan Ramadan beliau nam serius dan konsentrasi tentang Al-Qur'an. Sek ini tentang ibadah Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita menukilkan beberapa saja, wa illa masih banyak nukilan yang lainnya, hanya ini sebagai isyarat bahwasanya Imam Syafi'i adalah abid. Nah, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang Imam Syafi'i kita akan selesaikan malam ini insyaallah taala. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan singgung juga berkaitan dengan biografi dari Imam Malik. Kali ini kita akan singgung tentang pujian-pujian para ulama kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang terkenal akan kebaikannya, keimamahannya. Jadi bukan cuma naam barakallahu fikum jami'an dari orang-orang yang fanatisme kepada Imam Syafi'i saja dari kalangan Syafi'i, ya, bahkan akan kita baca juga penukilan dari imam-imam yang terkenal namanya tentang pembelaan mereka terhadap Islam juga memuji Imam Syafi'i. Yang pertama datang dari Imam Qutaibah bin Sa'id dalam kitab Tarikh Baghdad. Dengan sangat singkat, Qutaibah bin Sa'id mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i imam, Syafi'i adalah imam. Nah, tidak diingkari tentang keimamahannya. Yang mengingkari tentang keimamahannya, nah mengingkari tentang pembelajaran Islam. Imam Syafi'i, Syafi'i adalah imam. Datang juga pujian dari Ali bin al-Madini. Ali bin al-Madini adalah guru dari Imam Bukhari yang sezaman dengan Imam Ahmad. Ali bin al-Madini adalah guru dari Imam Bukhari yang sezaman dengan Imam Ahmad. Pujian dia terhadap Imam Ahmad, nah maksudkan Imam Syafi'i. Ali bin al-Madini adalah guru dari Imam Bukhari yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, memuji Imam Syafi'i, "Alaikum bi kutubi Syafi'i." Alaikum bi kutubi Syafi'i. Hendaknya kalian membaca buku-buku Imam Syafi'i. Yang menganjurkan untuk kembali kepada ilmunya, kembali kepada tulisan-tulisannya, merujuk kepada apa yang dia naan catat sebagai ilmunya dia di dalam kitab-kitabnya dia. Ali bin al-Madini mengajak kaum muslimin untuk kembali merujuk kepada buku-buku Imam Asy-Syafi'i. Masih pujian imam, para imam. Datang dari Hilyatul Awliya milik Imam Abu Naim Al-Asfahani. Berkata Ahmad bin Muhammad bin binti Syafi'i. Ahmad bin Muhammad, Muhammad adalah putrinya Syafi'i. Ibnu binti Syafi'i. Nah, anak laki-laki dari putrinya Asy-Syafi'i. Jadi ini cucunya, cucunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, "Sami'tu abi wa ammi yaqulani." Aku pernah mendengar bapakku yakni Muhammad dan pamanku keduanya berkata. Jadi pujian dari Ahlul Baitnya Imam Syafi'i. Mereka berdua berkata, "Kana Sufyan bin Uyainah idza ja'ahu syai'un min at-tafsir wa ru'ya yus'alu anha." Iltafata ila Syafi'i fa yaqulu salu hadza. Dahulunya Imam Sufyan bin Uyainah, imam masyhur. Artinya ini pujian datang dari Imam Sufyan bin Uyainah. Apabila datang kepada dia sesuatu berupa pertanyaan akan ilmu tafsir atau mimpi, dia ditanya tentangnya. Ditanya bagaimana pendapat engkau tentang tafsir ayat ini. Atau datang kepada dia seseorang menceritakan bahwasanya mimpiku seperti ini, tolong ditafsirkan, ditakwilkan. Kemudian ada Imam Syafi'i di situ, Imam Ibn Uyainah, ditanya tentang dua perkara ini, tafsir dan juga mimpi. Kemudian Imam Syafi'i berada di majelis yang sama, Imam Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengarah. Nah, pandangannya kepada Imam Syafi'i sambil mengatakan bahwasanya tanya orang ini. Jadi dia mengisyaratkan untuk dua mata pelajaran agama ini, tafsir dan takwil mimpi, kepada Imam Syafi'i. Jangan tanya aku, tanyakan kepada Imam Syafi'i. Artinya dia lebih mengedepankan Imam Syafi'i dalam dua mata pelajaran ilmu ini. Bahkan sekaliber Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, tidak berani untuk berfatwa tentang dua mata pelajaran tersebut di hadapan Imam Syafi'i. Dia mengarahkan bahwasanya tanya kepada Imam Syafi'i. Pujian lain dari Imam Ahmad, kali datang dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena mereka sejaman. Meskipun Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, jadi putera dari Imam Ahmad, namanya Abdullah. Qultu li abi, aku pernah bertanya kepada bapakku. Aku pernah berkata kepada bapakku, "Ya abati, ayu rajulin kana Syafi'i? Sami'tu katukthiru minad du'a ilahu." Abdullah putra dari Imam Ahmad bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, siapa sebenarnya Imam Syafi'i? Aku mendengar engkau banyak berdoa kepadanya." Nah, banyak berdoa untuknya. Berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan untuk Imam Syafi'i. Faqala, kata Imam Ahmad memberikan jawaban kepada anaknya. Artinya Imam Ahmad banyak berdoa kebaikan untuk Imam Syafi'i. "Ya bunayya, kana Syafi'i ka syamsi lid dunya wa kal afiyati lin nas. Fandur hal li hadaini min iwadhi?" Wahai ananda, kata Imam Ahmad, Syafi'i ibaratnya adalah matahari bagi dunia serta penyembuhan bagi manusia, keselamatan bagi manusia. Nah, kemudian perhatikanlah bahwasanya apakah kedua ini memiliki pengganti? Jawabannya tidak ada. Yang menyinari bumi adalah matahari dan tidak ada yang bisa menggantikan untuk menyinari bumi selain matahari. Sebegitu juga posisi Imam Syafi'i kepada dunia. Imam Syafi'i ibaratnya seperti yang menyinari dunia. Demikian juga keselamatan bagi manusia. Nah, tidak ada yang bisa menggantikan keselamatan bagi umat manusia, dan ibaratnya Imam Syafi'i seperti itu posisinya. Artinya Imam Ahmad juga rahimahullah ta'ala memuji tentang kedudukan Imam Syafi'i. Barakallahu fikum jami'an. Nah, kemudian berikutnya setelah kita selesai dari pembahasan akan pujian-pujian para ulama dengan singkat dan singkat, nah, ringkas. Masih ada dua materi singkat yang terakhir sebelum kita akhiri. Pertama tentang kematian Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Bagaimana tentang kematian Imam Syafi'i? Datang dalam Syir Alamin Nubala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun keberapa? Hijriah, 150 Hijriah. Dalam usia, nah, beliau hidup selama 54 tahun, berarti beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah beliau meninggal dunia. Di hari beliau meninggal dunia, datang seseorang mengunjunginya, namanya Muhammad bin Yahya al-Muzani, seorang ulama juga. Dan penukilan ini dibawakan oleh Imam Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Kata Muhammad bin Yahya al-Muzani, "Dakhaltu ala Syafi'i fi maradhihi alladhi mata fihi." Aku pernah masuk menjenguk Imam Syafi'i pada waktu sakitnya, yang mana dia meninggal di kala tersebut. Sementara sakit, kata Muhammad bin Yahya menjenguknya. Faqultu ya Aba Abdillah kaifa asbahta? Muhammad bin Yahya menanyakan tentang kabarnya. Wahai Abu Abdillah, apa atau nah, bagaimana keadaanmu? Nah, bagaimana keadaanmu? Memanggil dengan kunyah, dan ini adalah seruan-seruan sunnahnya Ahlul Hadis. Ya, Aba Abdillah. Nah, Muhammad bin Yahya bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana kabarmu? Farafa'a ra'sahu wa qala. Akhirnya Imam Syafi'i sedikit mengangkat kepalanya seraya berkata, "Asbahtu minad dunya rahilan wa li ikhwani mufariqan wa li su'i amali mulaqiyan wa 'ala Allahi waridan wa ma adri ruhi tasiru ila jannatin fa uhanniha aw ila narin fa uazziha tsumma baka." Imam Syafi'i memberikan jawaban ketika ditanya di sakit dia yang mengantarkan kepada kematian dia, mengatakan bahwasanya keadaanku sekarang adalah dunia aku akan meninggalkannya, saudara-saudaraku aku akan berpisah dengan mereka, jeleknya amalanku aku akan bertemu dengannya, kepada Allah aku akan menuju kepadanya. Dan aku tidak tahu bahwasanya ruhku ini entah akan menuju kepada surga atau menuju kepada neraka. Kemudian boleh menangis. Nah, ini akhir penukilan. Sebelum beliau meninggal dunia rahimahullahu taala, Imam Syafi'i, nah, pada tahun ke-204 Hijriah. Artinya tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan amalan yang begitu besar, pengorbanan dan persembahan yang disembahkan kepada agama Islam. Namun seperti ini ucapan dia di akhir hayat dia. Bahwasanya aku akan pergi meninggalkan dunia. Aku akan berpisah dengan saudara-saudaraku. Serta amalan kejelekanku aku akan bertemu dengannya. Aku akan pergi menghadap kepada Allah. Namun aku tidak tahu bahwasanya ruhku ini entah akan masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Dan dia menangis. Terakhir sebelum kita akhiri, ikhwan kiram, barakallahu fikum jami'an. Ada ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bentuk bait syair yang dilantunkan kemudian ditanggapi oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagai bentuk jawaban dari beliau. Al-Imam Syafi'i berkata dalam bait syair miliknya, sekali kita bawakan karena dalam terdapat pelajaran dan ibrah. Kata Imam Syafi'i, "Uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'a." وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Ini kata Imam Syafi'i. Aku mencintai orang-orang soleh, namun aku tidak termasuk di antara mereka. Bentuk ketawaduan dan rendah diri dari Imam Syafi'i. Aku mencintai orang-orang soleh, namun aku bukan bagian daripada mereka. La'alli an anala bihim syafa'a. Semoga saja aku bisa mendapatkan syafaat mereka. Mendapatkan syafaat dari mereka. Dengan apa? Dengan mencintai orang soleh. Aku bukan orang soleh, tapi aku cinta kepada mereka. Berharap bahwasanya syafaat mereka aku bisa gapai dengan kecintaan tersebut. Wa akrahu min tijaratihil ma'asi. Dan aku membenci perniagaan orang-orang soleh antara mereka adalah yakni kemaksiatan. Wa kunna sawa'an fil bid'ah, meskipun kami dalam hal perniagaan kami sama. Nah, kami persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang soleh juga demikian. Namun harapanku adalah karena aku membenci kemaksiatan. Nah, bait syair yang sebagai syair yang kita inginkan di sini bahwasanya Imam Syafi'i menafikan dia cinta kepada orang soleh, namun dia mengakui bukan bagian daripada orang-orang soleh tersebut. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala menjawab bait syair dari Imam Syafi'i di depan dan barusan kita baca. Nah, Imam Ahmad memberi tanggapan juga menjawab dalam bentuk bait syair. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Tuhibbu salihina wa anta minhum. Wa minkum sawfa yalqawna asy-syafa'a. Wa takrahu min tijaratihil ma'asi. Hamakallahu min tilkal bidha'a." Nah, ini jawab oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jawabannya yang seakan-akan berbunyi bahwasanya, wahai Syafi'i, engkau cinta kepada orang-orang soleh dan engkau pun bagian daripada mereka. Engkau bagian daripada mereka dan akan engkau dapati syafaat dari mereka. Engkau membenci perniagaan yang bentuknya kemaksiatan. Kemudian terakhir, kata Imam Ahmad sebagai bentuk doa, semoga Allah menjaga engkau dari kemaksiatan tersebut. Dan Imam Ahmad dalam bait syair ini memuji Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i dalam bait syair yang sebelumnya beliau merendah diri, mengatakan maksudnya beliau bukan bagian daripada orang-orang soleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini yang sempat kita sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan biografi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, singkat dan ringkas. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut juga dengan biografi dari Imam Malik sebagai nama kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam bait syair beliau yang ke-15 ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.